الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. Mari kita mengkaji fawaid pada kali ini, kajian insyaallah pertemuan ke-54. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan tentang Iblis dan Adam alaihissalam. Dan setelah sebelumnya kita mengetahui bahwasanya yaitu manusia diutamakan dari seluruh makhluk dengan segala kelebihan manusia dan segala kekurangannya. Dan kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu adalah kelebihan yang sulit dimiliki oleh makhluk lain. Oleh karena itu pencipta untuk manusia itu diakhirkan, karena yang terbaik itu adalah yang terakhir. Sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, maka yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi Adam AS itu berpatok pada satu, yaitu ilmu. Selain dari fisik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tetapi ahsanut taqwim, yaitu sebaik-baik bentuk, itu tiada nilai jika tidak berilmu. Dan Nabi Adam AS, Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama hal-hal yang ada di surga ketika itu, yang ternyata nama-nama tersebut tidak diketahui oleh para malaikat yang tinggal lebih dahulu daripada Adam. Bayangkan, berarti Nabi Adam AS itu pilihan. Allah Ta'ala pilih Nabi Adam AS, berikan ilmu yang belum yang atau yang tidak Allah berikan kepada para malaikat sebagai senior mereka, atau sebagai senior makhluk di surga itu. Sementara Adam AS baru kemarin diciptakan, namun sudah Allah berikan ilmu yang lebih. Itu dari segi ilmu. Oleh karena itu sampai para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud sujud ta'zim, bukan sujud ubudiyah, bukan sujud karena untuk ibadah, tapi ibadah kepada Allah dengan bersujud menghadap atau bersujud untuk Adam sebagai ta'zim, pengagungan terhadap Adam karena diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihannya. Kecuali kemudian iblis la'natullahi alaih yang tidak ingin ikut bersujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menugaskan para malaikat untuk mencari dan memburu siapa saja yang belajar dan mengajar, terutama di satu masjid. Nah, ini merupakan khudur, yaitu tunduknya malaikat pada perintah Allah untuk mengagungkan manusia. Sekarang korelasinya ada enggak? Ada korelasinya. Kenapa malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu dan seluruh makhluk ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, sujud ta'zim, karena Adam memiliki kelebihan ilmu. Nas dari Allah, wa idh qulna lil malaika usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam karena ta'zim, karena besarnya Nabi Adam dari sisi keilmuan dibandingkan malaikat. Ya. Ya, kemudian untuk hal duniawi di sini dunia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menta'zim manusia yang berilmu dan mencari ilmu. Makanya dalam sebuah hadis, ya, dalam Musnad Ahmad, hadis ini sanadnya dhaif, namun kemudian dengan beragam jalur digabung menjadi hasan li ghairihi. Aslinya sanadnya dhaif karena ada perawi yang dhaif dan wajah inqita', yaitu keterputusan sanad, Namun digabung-gabung dengan hadis-hadis yang beragam, hadis ini menjadi hasan li ghairihi, yaitu al malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridhon bima yasna. Malaikat itu tad'u, yaitu menaruh sayapnya untuk para pencari ilmu sebagai bukti ridho mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu, terutama di masjid. Ya. Sebenarnya dimanapun tempat mereka di kelas atau di masjid, itu mereka dinaungi oleh para malaikat. Selama ilmu yang dijajarkan atau dipelajari, ilmu tentang agama Allah dan sahih, dan juga niatnya sahih, ya, itu akan diberkati. Nah, para ulama menafsirkan dengan penafsiran beragam arti dari wadu' al-ajnihah ini. Apakah makna hakikat, yaitu di atas kita ini sayap-sayap malaikat yang menaungi kita, atau makna majaz, yaitu para malaikat yang memiliki sayap, mereka merendahkan sayapnya karena merendahkan diri di hadapan para thullabul ilm. Dan dua-duanya mungkin, wallahu a'lam. Ya, mungkin. Ya. Dan itu tugas bagi sebagian malaikat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para malaikat ditugaskan berburu kajian-kajian. Dan enggak mesti kajian ramai atau sepi, enggak lihat dari itu. Apapun selama itu ikhlas, mereka benar ilmunya, mencari ilmu benar-benar, Allah taala utus para malaikat. Alhamdulillah. Itu kenikmatan yang kita mungkin sekarang gak menyaksikan. Namun kalau misalnya andai kita nanti di akhirat Allah berikan kesaksian para malaikat, masya Allah, muasa ini, talib ini, Rodi dan teman-teman mereka belajar ilmu-Mu ya Allah, maka insya Allah mereka menjadi suhada dan syahid, yaitu penyaksi, ya, saksi. Jadi kadang kalau misalnya kajian kita misalnya gak ada hadirin atau 2, 1, 3 dan semacamnya, cukuplah Allah misalnya. Kalau misalnya malaikat enggak menjadi saksi, enggak ada orang yang melihat, tapi Allah sudah cukup sebagai saksi kita beramal, ya enggak? Ya. Jadi ibrah dari kita mencari ilmu itu bukan untuk zahir. Sebenarnya bukan itu, tetapi kita menginginkan banyaknya orang juga ikutan misalnya. Tapi itu lebih baik pastinya. Lebih banyak lebih baik. Cuma yang terbaik adalah yang lebih benar, lebih ikhlas insyaallah ya. Lebih baik, dan Allah Maha tahu isi kolwuri kita semua. Nah itu keutamaan dalam mencari ilmu, bahwasanya Nabi kita Adam alaihissalam telah diberikan oleh Allah Taala ilmu. Kemudian kalau kita memiliki itu jalur para Nabi, maka tuntutlah ilmu. Jika tidak, maka kita sebenarnya tidak sedang dalam track atau dalam trial menuju ke sunnah Nabi kita. Karena para Nabi dan para Rasul, mereka ketika berdakwah kepada masyarakat, mereka selalu dengan ilmu. Dan ilmu itu ilmu wahyu maksudnya. Sehingga kalau kita benar menjadi penyut Nabi Muhammad SAW dan penyut para Nabi, maka tidak boleh tidak melainkan kita harus rutin benar-benar mencari ilmu. Terus, pertanyaannya, betapa banyak kita mungkin mencari ilmu, tapi seringkali kita diserang oleh rasa futur misalnya. Rasa futur. Futur itu berarti rasa masa dia ingin istirahat. Maka kita beritahu, dalam mencari ilmu tidak ada istirahat Allah. Rugi orang yang berpendapat ilmu itu saya butuh istirahat. Dalam artian saya butuh tenggang waktu sebulan dalam mencari ilmu. Itu enggak ada kayak gitu, enggak ada. Muslim itu wajib, para ulama ilmu fardhu ala kulli muslim. Wajib atas muslim, ini fardu ain untuk hal-hal yang wajib atasnya, seperti doa sholat, apa artinya, rukun sholat, sifat sholat, dan seterusnya. Dan beragam macam ilmu lainnya, itu menjadi fardu baginya, baik fardu kifayah atau fardu ain. Dan tidak ada masa istirahat sebulan atau setahun saya enggak menuntut ilmu dulu, itu enggak ada. Enggak ada. Karena thalabul ilm itu wadhifatul umr. Mencari ilmu tugas umur hidup. Jangan mencari ilmu itu tugas anak-anak masih SD, TK atau anak sekolah aja. Yang kemudian ternyata anak sekolah itu hafidz dia ini sendiri boro-boro mau menuntut ilmu Al-Quran. Ini salah. Dan kan semuanya, semua lapisan masyarakat Muslim, tua atau muda atau sedang, semuanya menuntut ilmu. Nah itu nahdoh, kebangkitan di situ. Kebangkitan bukan di pergerakan atau kejalan-jalan. Baik, kebangkitan itu di rutinitas kita mencari ilmu dan rutinitas kita beramal dengan ilmu. Lebih-lebih kalau misalnya bisa rutinitas kita dalam mengajarkan ilmu itu yang lebih baik, yang terbaik. Itu yang terbaik, insyaallah. Dan cita-citakan kita untuk itu. Antum mungkin, ah, nah ini calon PNS, karena nggak mungkin bakal ngajar. Bisa. Sebagaimana kita bilang, nasihat terbaik adalah teladan. Ya. Atau nanti ketika di kantor, bisa memberikan nasihat dengan teladan di, menjadi maka orang insya Allah akan ikut. Insya Allah. Dan teladan itu dengan ilmu. Jadi tidak ada masa rehat. Rehat mungkin rehat karena tidur siang, tidur malam atau apa kerja dan semacamnya. Tapi rehat 2 pekan, 3 pekan, sebulan dari tolabul ilm itu enggak ada dalam kamus kita. Apalagi anak muda. Udah anak muda banyak waktu lenggang, terus belum nikah, belum ada tanggungan, belum ada pekerjaan bahkan, baru ada tanggungan apa tanggungan kerja apa kuliahan. Kalau enggak di gunakan waktunya untuk ilmu, itu nanti insya Allah bakal nyesel pas sudah nikah. Baru ingat, ternyata saya waktu dulu masih bujang, aduh pengen kembali ke agama, saya mau ngajarin istri saya, ternyata istri saya lebih pintar. Gimana? Nah, kan gak enak. Nyesel sih nyesel, tapi harus dibuatin ke ilmu lagi insya Allah. Terus mencari ilmu, dan gak ada kata saya libur dan mencari ilmu. Ada gak gitu? Kita tuh libur mungkin mencari ilmu di kampus mungkin ya, libur. Libur selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, oke. Tapi lihat, orang-orang yang benar-benar mencari ilmu di kampusnya, itu malah terlihat bukan di pas ujian, tapi pas libur. Iya enggak? Betapa banyak orang waktu senggang libur, ya udah libur, berlibur kemana, pergi ke sana, ke gunung, ke pantai, ke sawah, ke semua tempat dikunjungi. Kemudian, ilmu yang dia punya yang dipelajari di kampus nggak pernah dimurojaah, nggak pernah dilihat lagi, udah hilang total. Sehingga ketika semester baru datang, semester baru itu menjadi santri baru lagi. Kayaknya kayak gitu kan? Itu kenapa? Karena sebenarnya dia tidak mencintai ilmu yang digeluti di kampus. Iya nggak? Iya atau nggak? Antum suka sama kampus antum? Suka sama ilmu di kampus antum atau memang terpaksa? Ketawa senyum aja, cengenges. Ya, antum gimana antum? Antum di kampus mana? Gak ada kampus. Berarti ngapain sekarang? Di nyantren aja belajar. Kan kerja sekarang. Khusus Libya itu. Ya itu kampus itu. Alhamdulillah. Baik, di luar Libya apakah antum belajar juga bahasa Arab? Atau murojaah gitu kayak? Enggak. Nah, berarti antum gak suka sebenarnya sama apa yang antum pelajari. Enggak, memang shorohatan memang begini. Iya. Karena kemarin kita lihat, apa kaedahnya kemarin yang bukan kemarin? Al-muhib, pecinta itu akan selalu ada di pintu orang yang dicintai. Jika dia tidak berada di pintu tersebut, dia akan melihat terus ke pintu tersebut, kapan orang yang dicintai itu keluar. Ya enggak? Nah, kalau antum hanya belajar ketika di mana? Ketika di kelas saja, ya, atau pas di semesteran saja, atau pas mau ujian saja, nah itu menunjukkan sebenarnya antum gak mencintai ya ilmu antum. Benar. Walaupun juga ilmu agama, ya itu banyak lah terjadi. Baik yang mengkaji ilmu agama misalnya di kampus-kampus religius, ya, kemudian pas liburan hilang semua ilmunya itu, rontok semuanya. Karena gak dimurajaah, gak dipraktekin, gak diajarin ke orang. Nah, kemudian pas mau ujian, wah kesulitannya banget. Capek belajar banyak makalah satu buku di harus ya kan? Kalau misalnya mau dirutinkan tiap hari dia cicil itu insya Allah enggak segitunya. Ya. Makanya sekarang ini selalu kita bertanya juga, kenapa kok saya kesulitan untuk ilmu ini? Kesulitan itu kadang relatif sifatnya. Kesulitan itu kadang datang dari mana kesulitan itu? merasa sulit. Kadang bukan sulit ininya, tapi merasa sulit karena ininya. Dia suka atau enggak? Bisa aja ilmu itu mudah sebenarnya, tapi karena dia enggak suka, jadi sulit. Ada ilmu sulit, tapi karena dia suka, jadi mudah. Ya enggak? Atau ada yang setengah-setengah. Nah, kadang sulit, kadang mudah. Kamu pernah mengagumi seseorang mungkin karena dia ilmunya banyak. Ilmunya yang dia tuturkan mungkin ilmu yang kita, masya Allah, kita gak bisa sama sekali. Kenapa dia bisa? Kenapa? Karena dia suka. Ya. Kenapa kita gak bisa? Karena kita mungkin sukanya anget-angetan saja. Atau sukanya instannya saja. Gak suka yang detail. Atau setengah-setengah sukanya. Coba kalau misalnya kita suka pada benar-benar suka. Maka insya Allah akan benar-benar menyukai dan rutin dalam mencari ilmu tersebut. Baik. Jadi tadi ada manusia salam dimuliakan karena apa? Karena ilmu. Dan manusia dimuliakan karena apa? Karena ilmu. Makanya pandangan seseorang terhadap orang yang berilmu itu beda. Gak bakal sama. Dengan pandangan orang dengan orang yang awam. Dan kadang ruhnya, kejiwaannya kelihatan. Ada orang, dia biasa aja perlakuannya. Dia merasa biasa. Namun orang memandangnya ini orang beda. Gak tahu kenapa. Ternyata pas dikorek-korek, dia karena punya ilmu. Jadi kayak terpancar. Misalnya, ada orang, ya antum ketemu orang di bis. Di samping antum ada orang, samping sini ada orang. Antum ngobrol ke yang kanan, omongannya itu kerasa, dia gak pernah baca buku. Ya. Kemudian yang sebelah kiri, antum ngomong, kerasa dia punya maklumat nih, suka baca buku. Karena lidah orang yang biasa baca buku, atau mencari ilmu itu beda dengan orang yang tidak. Lidah orang yang sering menerangi ilmu itu beda. Kalimatnya beda. Susunan kalimatnya beda. Ruhnya itu beda kalimatnya. Antum merasakan itu enggak? Antum apakah menyamakan antara kalimat dosen antum dengan kalimat tukang sapu di kampus? Beda atau sama? Atau sama? Beda kan? Gitu. Beda pasti. Ruh. Ruh. Dan untuk mendapatkan ruh, itu gak bisa dengan cara instan tiba-tiba. Mereka dengan cara lama panjang. Lama. Gak secara tiba-tiba menjadi gitu. Jadi gitu aja. Gak bisa. Harus ada ta'lim sebelumnya. Sebagaimana Nabi Adam, apakah tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan berilmu gitu aja. Ingat ta'limannya. Wa'allama. Al-lama itu wazannya bagi sorof. Fa'ala yufa'ilu ta'ilan. Allama yu'allimu ta'liman. Apa bedanya allama dengan a'lama? A'lama yu'limu i'laman. Allama yu'allimu ta'lim. Bedanya apa? Sebagaimana udah mana kasih tahu berkali-kali. Anzala yunzilu inzalan dengan nazala yunazilu tanzilan. Beda gak? Beda. Anzala yunzilu inzalan. Dah sekali aja. Nazzalu yunazzilu tanzilan berkali-kali, berangsur-angsur. Dalam lafal Al-Qur'an wa'allama Adam, Allah yang mengajarkan dan mengajarkannya dengan lafal 'allama, bukan a'lama. Kalau a'lama cukup sekali. Tapi kalau 'allama berkali-kali, berulang atau berangsur sehingga menjadi seorang alim. Nah, ini menunjukkan antum enggak bisa menjadi berilmu kecuali berkali-kali belajar. Berkali-kali belajar. Iya enggak? Berkali-kali belajar. Ini waktu memang masih panjang, sebaiknya kita misal coba kita baca yang kemarin. Kemuliaan Adam dan kedurhakan iblis, kita ulangi yang kemarin. Renungkanlah bagaimana Allah Ta'ala menetapkan alasan atau uzur bagi Adam sebelum dipindahkan ke bumi. Ini yang kita katakan kemarin. seorang pecinta yang benar itu akan memaafkan sebelum yang dicintainya melakukan kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mencintai Adam alaihissalam, sebelum Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, Allah telah memaafkan dan memberikan uzur baginya. Ya. Kemudian Allah juga memberitahukan para malaikat tentang keutamaan dan kemuliaan Adam alaihissalam. Ya, Allah Ta'ala mempromosikan Adam alaihissalam. Ja'alna qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah telah mempromosikan Nabi Adam sebelum dia menciptakannya. Dan memberitahukan pada malaikat keutamaan dan kemuliaan Adam alaihissalam. Bahkan Allah Ta'ala memuji-muji namanya sebelum diciptakan perjamannya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Kemarin sudah kita jelaskan kenapa disebut lafal khalifah. Berarti ada sebelumnya yang tinggal di bumi. Renungkanlah pula bagaimana Allah Ta'ala menggelari Adam sebagai khalifah bahkan sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Lebih dari itu, Allah mewujudkan alasannya itu sebelum dia diturunkan ke bumi. Sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut di atas. Seperti itulah gambarannya. Seorang yang mencinta akan membuatkan alasan kekasihnya sebelum dia melakukan kesalahan. Masya Allah. Jadi sebelum zaujah antum bersalah, maafkan. Sampai terus bersalah ya. Tapi itu manusia ya, manusia susah kayak gitu. Lagi laki-laki sekarang ya, memaafkan sebelum istrinya bersalah. Nah, susah. Yang ada bisa jadi laki-laki mencari-cari kesalahan istrinya. Belum bersalah, udah ketemu dua yang bakal bersalah, ya kan? Masya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan jasad Adam di dekat pintu surga selama 40 tahun setelah dia menciptakan bentuknya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pecinta sejati akan setia menanti di depan pintu kesekasihnya. Setia, menanti. Menanti berarti menunggu, kan? Menunggu. Di depan pintu kekasihnya. Selanjutnya, dia menghempaskannya di tempat yang hina. Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam di tempat yang hina. Apa ini maksud tempat yang hina? Dunia. Dunia ini tempat yang hina ya. Jadi tadi, Allah Ta'ala menetapkan Nabi Adam di surga. Demi hikmah yang terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam punya kesalahan. Jadi kesalahan itu Allah ciptakan seringkali untuk mewujudkan hikmah yang lebih baik. Dan itu yang menimpa Nabi Adam alaihissalam. Bersalah, Allah turunkan derajatnya. Nah, untuk apa? Supaya Nabi Adam kembali kepada Allah. Dan kemudian, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan? Allah Ta'ala telah memaafkan bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam minta maaf. Allah sebenarnya sudah memaafkan. Telah memaafkan, namun pemaafan Allah tidak mesti, tidak ada efek. Pasti ada efeknya. Itu yang kita ajarkan kemarin. Ya. Jadi setelah Allah Ta'ala memaafkan taubat hambanya, tetap Allah berikan efek. Efek apa di sini? Efek negatif dari perbuatan hambanya sebelum bertaubat. Akan ada efeknya. Sebagaimana akan ada efek positif dari taubat pastinya. Ketenangan hati, ya. Lepas dari beban, enak, plong semuanya. Tapi tetap ada efek negatifnya. Bad memories misalnya. Ingatan dulu kayak gini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan efek negatif tersebut bukan karena Allah tidak menyayanginya, justru karena Allah menyayanginya. Supaya apa? Supaya dia ingat. Supaya dia ingat, dulu kamu pernah begini-gini. Maka sekarang dibalas tuh kamu. Semakin dekat kepada Allah akhirnya. Ya. Dan itu yang menimpa Nabi Adam alaihissalam. Dan menimpa banyak dari kita semua. Menimpa kita semua, bukan banyak dari kita. Semua dari kita. Ketika melakukan kesalahan, salah. Kemudian kembali kepada Allah. Kemudian ternyata efek masih ada. baik efek kejiwaan atau efek sosial atau dan sebagainya. Dan efek tersebut bagi orang-orang yang beriman membuat mereka makin merasa dekat kepada Allah. Oh, ternyata saya memang dulu kayak gini. Akhirnya makin sadar sampai Allah hilangkan efek tersebut. Kalau misalnya kita melakukan suatu kejahatan terhadap diri kita atau tubuh kita misalnya, kemudian kita sadar, taubat kepada Allah, tapi ternyata datang penyakit yang merupakan efek dari perbuatan buruk kita dahulu. Akhirnya baru sekarang semakin sadar, Allah, ini yang saya lakukan dulu, saya sekarang baru merasakan akibatnya. Nah, itu semua bukan karena Allah benci sama kita, tetapi karena Allah makin mencintai kita karena taubat kita. Makanya di antara bentuk kasih sayang dan kelembutan Allah, Allah ciptakan penyakit, kegusaran, kemudian kesulitan setelah bertaubat. Ada itu semua. Ya. Jadi mungkin sekarang kesulitan kita atau hal yang kita terhalang akannya itu bisa jadi karena efek dosa kita yang dahulu kita telah bertaubat. Udah bertaubat ya Allah, udah bertaubat. Tapi Allah Ta'ala mengirim bala bukan untuk atau bukan supaya kita mundur, tapi supaya kita benar-benar mengerti bahwasanya bala ini semakin membersihkan diri kita dan semakin mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jangan sampai seorang yang setelah, karena gini, kalau Allah tidak memberikan efek negatif dari dosa-dosa masa lalu kita dan kita sudah taubat, ditakutkan kita ujub dengan taubat kita, ditakutkan kita ujub dengan hijrah kita. Kalau misalnya orang baru taubat atau baru hijrah, itu tidak layak untuk dijadikan model. Ditakutkan ujub. Dan mungkin kita tidak terima ujub itu sebagai penonton, tapi orang itu kesian. Kita harus membantu dia untuk kembali kepada Islam yang benar dengan cara tidak menjadikannya sebagai model. Ya. Jadi hati-hati, setelah taubat masih ada efek negatif. Apapun keburukan kita. Keburukan kita misalnya apa? Mencuri misalnya. Misalnya mencuri. Mencuri gorengan, mencuri ini, mencuri itu dulu. Ya, misal waktu sekolah. Jangan ketawa, mungkin itu antum banget kan. Mencuri atau apa, ngambil atau enggak bayar gitu kan. Ngambil ini enggak bayar. Nah, terus pas udah sekolah, kenal pengajian atau pas kuliah kenal pengajian, baru tahu hukumnya mencuri itu haram. Ya itu. Katrok sekali tuh orang kayak gitu. Enggak, bukan. Baru bertaubat, kok yang bertaubat lah. Saya dulu benar ingat gini-gini. Tapi penjaga kantin tuh saya enggak tahu di mana dia sekarang, masih hidup atau sudah mati, saya enggak tahu. Tapi saya pengen bertaubat, akhirnya dia sedekah banyak, sedekah. Penebus dosa. Tapi ternyata udah bertaubat kembali kepada Allah, ya Allah uji, bangkrut dia misalnya. Kebangkrutan itu, ya bisa jadi karena dosa masalahnya, walaupun sudah ditaubatkan. Udah Allah ampuni benar-benar. Tapi Allah kasih kebangkrutan itu, supaya dia gak ujuk dengan taubatnya. Supaya dia enggak bangga dengan hijrahnya. Karena bisa jadi orang yang hijrah bangga. Bisa jadi orang yang punya ilmu banyak, Allah beri kelebihan, bangga. Bangga ada artinya sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Bisa aja. Maka Allah berikan ujian-ujian lagi, yaitu musibah ini. Ada aja. Maka kalau misalnya kita diberikan bala, itu belum tentu karena Allah tidak mencintai kita. Justru bisa jadi karena saking cintanya Allah kepada kita, maka Allah turunkan kita sebagaimana Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam setelah taubatnya ke dunia. Allah uji di dunia, namun Allah tetap mencintainya, dan terus memberikan rezeki kepadanya sampai Allah wafatkan Nabi Adam alaihissalam. Dan itu juga akan terjadi terus pada kita dengan hikmah yang Allah berikan, baik terketahui atau tidak diketahui oleh manusia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Latifun Khabir. Maha lembut atas semua hikmahnya. Lembut, maha lembut. kelembutan dari Allah itu tidak semua bisa kita tangkap. Bisa jadi kelembutan dari Allah itu baru bisa kita cerna ketika setelah berlakunya kelembutan itu. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Mungkin ketika kita menghadapkan takdir yang sulit bagi kita, masya Allah, kita bertanya-tanya kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah. Baru ada jawaban karena setelah berlalunya pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, ya. Kadang kita bertanya kenapa begini, ya Allah, kenapa begini, kenapa? Ternyata kalau kenapa jawabannya karena kan? Jawaban karena itu baru tertera di suratan takdir terhadap kita setelah berlalunya musibah dan kesulitan. Bah, oh karena begini, ya, oh karena begitu. Alhamdulillah. Akhirnya kita bersyukur kembali kepada Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menghempaskan, coba di sini, lafaznya menghempaskan, seolah-olah hina, menghempaskan, terdampar itu strained juga. Dan dihempaskannya itu bukan ke tempat apa, tapi ke tempat yang rendah hina. Hal itu agar ia tidak takjub kepada dirinya sendiri ketika para malaikat diperintahkan bersujud kepadanya. Ya enggak? Ya. Baik, kita baca Arabiknya. Itu yang menuju ke kajian yang hari ini sebenarnya. Kana iblisu yamurru ala jasadihi fayu'jabu minhu wa yaqul la amrun qad khuliqtu qad khuliqta qad khuliqta ni bukan la amrun li amrin qad khuliqta li amrin qad khuliqta ya summa yadkhulu man fihi wa ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ فِيهِ وَيَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ وَيَقُولُ لَئِنْ سَلَتُ عَلَيْكَ لَأَهْلِكَنَّكَ وَلَئِنْ سَلَتُ عَلَيَّ وَإِنَّ لَئِنْ سَلَتَ عَلَيَّ لَأَعْصِيَنَّكَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هَلَاكَهُ عَلَى يَدِهِ. Baik, coba kita lihat terjemahannya. Ini sulit, kalimat ini sulit. Kita lihat terjemahannya dulu. Suatu ketika iblis berlalu di hadapan jasad Adam. Ada salah satu riwayat, ada lupa apakah di Sahih Muslim atau lainnya. Oh, saya ketika Adam diciptakan masih berbentuk tanah dulu. Iblis itu mengitarinya. Ah, siapa dia? Iblis mengitarinya. Siapa nih? Iblis masih belum tahu. Ngira, ah, dari tanah. Tahu? Nah. Suatu ketika iblis berlalu di hadapan jasad Adam. Ia pun takjub dan berkata, Engkau diciptakan untuk suatu perkara rahasia, untuk suatu perkara ini. Ya, masya Allah, ini baterainya habis. Lalu iblis masuk ke dalam tubuh Adam melalui mulutnya hingga keluar lagi melalui duburnya. Ini anak gak tahu riwayatnya. Anak gak tahu. Wallahualam. Ini gak bisa ditafsirkan. Iblis berkata, seandainya aku diberi kekuasaan atasmu, niscaya aku akan membinasakanmu. Sedangkan seandainya kamu diberi kekuasaan atasku, niscaya aku akan mendurhakanmu. Jadi enggak ada positifnya sama sekali di sini. Ya enggak? Ini enggak positif. Kayak misalnya ada akhwat positif banget. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya dia adalah jodohku, maka percepatlah ya Allah. Seandainya dia bukan jodohku, maka jadikan aku memilikinya ya Allah. Saat itu iblis belum tahu bahwa kebinasaannya karena peran Adam. Nah, berarti kita itu sebenarnya battle terus sama iblis ini sepanjang usia kita. Ya, sepanjang usia kita. Coba kita baca Arabnya, kemudian kita terjemahin. Karena iblis yang muru ala jasadihi. Suatu ketika iblis berlalu di hadapan jasad Adam. Fayu'jabu minhu, maka iblis pun ditakjubkan dengan adanya Adam alaihissalam. Dan berkata, li'amrin qad khuliqta. Oh, diamri untuk suatu perkara. Amr di sini mutlak dan kemutlakan ini terpaliklah dimaksudkan untuk ta'zim. Ada suatu perkara bagus, ada suatu perkara agung nih, kamu diciptakan. Ini pakai bahasa, makanya antum belajar tafsir Al-Aisar berguna juga buat menerjemahkan ini. Untuk suatu perkara besar nih kayaknya, kamu diciptakan. Liamrin wadukulik. Untuk suatu perkara besar, kamu diciptakan. Thumma yadkhulu min fihi. Kemudian di sini diterjemahkan iblis yadkhulu, masuk min dari fihi, dari mulutnya. Ini insyaallah akhwat dengar ya. Akhwat dengar ya insyaallah ya. Anak keraskan sedikit. Wa yakhruju min duburihi, dan keluar dari duburnya. Wallahu a'lam. Wa yaqul, dan berkata, lain salattu alaika la ahlikannaka. Boleh juga la uhlikannaka, boleh. Lain salattu alaika. Lam di sini untuk mentakid. Benar-benar. In artinya jika. Salattu alaika. Apa arti salato? Apa arti sultan? Hah? Kekuasaan. Apa arti salatoh? Hah? Sambel. Ya. Ntar kalau misalnya ada akal tuh salatotan, misalnya antum ada kalimat di bahasa Arab, belajar bahasa Arab, hal ro'aita salatotan. Apakah kamu melihat kekuasaan? Enggak, maksudnya salatoh adalah sambel. Ya, jadi bedakan. Sultan artinya penguasa, kekuasaan. Ya. Jadi sultan dari bahasa Arab. Nah, lain salatu alaika la ahlikan atau la uhlikan. Kalau misalnya aku menguasai kamu, maka aku hancurkan kamu. Lam di sini benar-benar untuk takkid juga. Kemudian ada nun takkid lagi. La uhlikannaka. Itu tugasnya syaitan itu. Makanya kalau syaitan udah di diri kita, bakal hancur kita. Makanya orang-orang jangan misal tertipu dengan ada indigo dan semacamnya. Itu bakal dihancurin itu. Manusia yang indigo itu. Merasa punya kelebihan. Padahal itu kekurangan. Kelebihan manusia adalah tidak bisa melihat jin. Kekurangan anak indigo adalah bisa melihat jin. Itu kekurangan. Iya. Dan sebaliknya kelebihannya jin bisa melihat kita. Kekurangan jin, kekurangan sebagian jin yang di kamar mandi misalnya, enggak bisa melihat kita ketika kita membaca ta'awudz. Jadi beda, beda. Kita tuh beda. Kalau misalnya kita bisa melihat itu bukan kelebihan, karena kita manusia bukan jin. Ya, begitu. Karena normalnya begitu. Berarti kalau orang Indo berarti abnormal sebenarnya, enggak normal. Ya. Baik. Kalau misalnya seseorang sudah dikuasai oleh iblis atau setan anak buahnya, maka bakal hancur dia. Terus, apakah semua orang bisa dikuasai oleh jin, setan? Apa janjinya iblis kepada Allah? Janji loh ya. Iblis menjanji, berjanji loh. Berjanji, bersumpah, la uhyannahum ajma'in. Saya, ya Allah, ya Rob, saya pasti bakal menggoda mereka. Tapi ada illa di sini. Ada istitsna, pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu. So di sini ibadaka, jamak dari abad, berarti banyak, ada. Dan dinisbatkan kepada Allah, diidopakan kepada Allah, berarti hamba-hambamu ya Allah, hamba-hamba Allah nih. Minhum, dari kalangan manusia. Al-mukhlasin, yang benar-benar ikhlas. Nah, berarti gimana caranya supaya kita tidak dihancurkan atau tidak dirasuki oleh syaitan, gimana caranya? Ikhlas. Ya enggak? Ikhlas. Antum ngajar ngaji misalnya, antum enggak ikhlas, nyari sesuatu, bisa dihancurkan sama syaitan. Ya, gampang enggak? Gampang. Antum belajar pun bisa hancur kalau nggak ikhlas, karena setan datengin. Nah ini orang nggak ikhlas. Nah, setan menelaah kalbu kita gimana nih? Kan setan itu kan ya jeri di insan majrur dam lewat aliran darah, dan darah kemana nantinya ke jantung, sehingga setan bisa membaca nih jantungnya seperti apa nih, gimana niatnya dia nih. Oh dia maunya ria, oh dia maunya semua, oh dia supaya terkenal, oh dia supaya dapat pamor. Di situ setan membaca ya, baik yang mengajar ataupun yang diajar. Nah di situ setan akan membaca, kemudian akan mental bisnya sampai hancur dia. Bisa aja seorang muallim, seorang thalibul ilm hancur. Bukankah ada mujahid? Bukan mujahid. Orang yang berperang membela Islam. Nah, di medan perang langsung. Ini enggak semua orang bisa kayak gitu. Enggak semua orang punya kekuatan fisik untuk berperang. Enggak semua orang bisa punya strategi berperang. Enggak semua orang punya keberanian berperang. Karena keberanian punya motivasi. Kenapa ada keberanian? Karena ada motivasi. Motivasi itu berarti dapirnya. Apa dapirnya, pendorongnya apa? Nah ini ada beragam macam yang pendorong. Pendorongnya apa, manusia, pujian, atau pendorongnya keikhlasan kepada Allah. Kalau pendorongnya pujian, dia akan berjihad terang-terangan benar-benar. Namun di kesendirian dia gak mau berjihad. Itu syaitan suka yang seperti itu. Ya. Makanya kita bilang, kita minta sama Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya enggak? Itu kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Kapan kita ucap setelah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka itu sebelum na'budu, berarti pengkhususan kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas. Orang yang ikhlas akan beribadah kepadanya. Orang yang ikhlas dia akan beristianah kepada siapa? Kepada Allah. Kalau antum ikhlas mencari ilmu, antum akan sering minta tolong sama Allah. Iya, minta tolong sama Allah untuk ibadah kita. Ya. Nah, orang yang ikhlas akan melahirkan sering atau ta'aluk kepada Allah, minta tolong sama Allah, yang kemudian akan menghasilkan istiqomah. Iya enggak? Iya enggak? Istiqomah itu buah dari doa dan keikhlasan. Doa apa doa maksudnya? Doa minta tolong. Karena gak mungkin seseorang bisa istiqomah dengan benar kecuali dengan dua asas itu, yaitu dengan keikhlasan dan dengan pertolongan dari Allah. Sahih. Ya Pak ya. Misalnya Bapak, Pak Anto, apa mungkin Bapak kesini tiap minggu itu bukan karena pertolongan Allah? Gak mungkin, Allah yang nolong. Tapi Bapak ikhlas ya? Insya Allah. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Semua dari kita insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan mukhlasin. Nah orang yang ikhlas, ketika dia ikhlas, dengan minta tolong Allah, syaitan makin sebel. Wah, susah. Makin susah lagi kalau Allah rizkikan padanya istiqomah. Makin tebel dia. Karena ketebelan yang secara instan itu mudah rapuh. Tapi ketebelan yang disusun gradually, berangsur-angsur, itu sulit untuk dipatahkan. Maka orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu itu jauh lebih matiin, kuat dibandingkan orang yang semangat sekali aja. Kemudian musim malas, musim libur malas. Kemudian oh musim belajar, musim belajar. Musim ujian baru belajar dia. Ini enggak kuat, orang seperti ini enggak kuat. Dia cepat cepat apanya? Cepat lemahnya seperti ini. Cepat digoda sama syaitan. Tapi jadilah orang istiqomah meskipun sedikit. Walaupun sedikit. Tadi ingat sir atau rahasia dari susunan ayat dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, yaitu tujukan ikhlas, wa iyyaka nasta'in, dan dalam memohon tujukan benar-benar kepada Allah. Yang pertama iyyaka na'budu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yang iyyaka nasta'in tauhid rububiyah. Kalau misalnya kita menyempurnakan kedua tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala akan merizkikan kita apa? Istiqamah. Orang istiqomah itu jalannya enggak belit-belit. Antum melihat sekarang. Perhatikan sekarang kita belajar iman. Lewat Facebook, ya. Lewat Twitter, lewat Instagram, lewat apa yang baru tuh? Telegram, sama-sama gram ya, lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat, oh banyak-banyak lewat, lewat sana, lewat sini, capek kan? Coba satu istiqomah ini aja. Dah, saya ngaji sini, set, terus. Yang penting konsisten. Mana yang capek tapi nggak dapat, dan mana yang simple tapi dapat? Yang istiqomah. Yang satu arah. Tapi nggak mesti satu guru doang ya, ada berapa guru, oke. Cuma dia harus istiqomah dengan itu. Iya. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, bahwasanya jalan yang terpendek adalah jalan istiqomah. Terpendek, termudah, terindah, terenak. Ya enggak? Dibandingkan dengan jalan belok-belok. Ya, ada program ini nih, belok sini. Ada program ini, belok sini. Sana, sini. Lama-lama bingung. Sampai sana, loh saya di mana ya? Ya. Coba kalau misalnya, dia kan harus kembali ke track asal. Balik lagi. Anung kalau nyetir mobil atau nyetir atau motor, kan gondok kalau misalnya belok sana belok sini. Kayaknya lurus aja terus kan. Alhamdulillah ini. Begitu juga dalam cara ini. Ketika antum kebanyakan aplikasi dan program, ana yakin. Enggak dewasa antum. Beneran. Enggak dewasa. Enggak dewasa. Dalam mencari ilmunya enggak dewasa. Lebih-lebih nanti ilmunya enggak bakal mateng. Iya. Antum jangan tergiur dengan banyaknya tawaran-tawaran. Jangan tergiur. Ada tawaran aplikasi ini, program ini, baik. Our program lain dari Semarang, datang lagi, datang. Raup semuanya. Padahal masih pemula, udah capek. Masih pemula dibebani dengan beragam variatif, program yang variatif. Nggak dapat semuanya, dan hasilnya penyesalan. Makanya coba satu atau dua program lah. Sekuatnya aja. Dah situ, dah terus istiqomah. Dan seperti yang anda kabarkan juga, antum tiap hari, misal di Facebook, antum selalu melihat banyak poster kan? Hari ini udah melihat berapa, udah buka Facebook belum? Hah? Kenapa belum? Harus buka. Hari ini udah buka Facebook? Atau apalah gitu, aplikasi atau apa? Atau Telegram. Ikut berapa grup? Antum ikut Telegram? Ikut Telegram? Telegram, program Telegram. Gak tahu ya? Masya Allah. Ini baru kalau boleh ini. Coba sekarang saya tanya, yang ikut Telegram siapa? Sejujurnya, enggak tahir. Enggak. Cuman pengen eksperimen aja siapa nih kelihatan. Enggak ada yang mau ke tangan. Ya akhwat mungkin. Coba akhwat ini ada yang ikut Telegram berapa grup? Anggap 10 grup lah. Grupnya semua grup ilmu. Ini itu pakai semuanya. Jadi setiap ada yang masuk kan itu kan pakai cloud dia. Jadi enggak membebani banget. Lebih mudah. Lebih mudah ini yang lebih mudah yang membuat susah. Lebih mudah. Satu pagi udah dapat misalnya 5 artikel. Coba. Yakin enggak semua dibaca? Jujur aja, mungkin awal-awal semangat baca, tapi lama-lama apa? Enggak dibaca. Paling cuman 2 aja, tergantung siapa yang menulis. Kalau Ustaz Kulin, wah ini Ustaz favorit saya nih, baca sampai akhir. Kalau siapa nih, enggak. Skip. Ya, itu belum nanti siangnya, belum sorenya, belum malamnya, ada lagi. Belum yang di Facebook, belum yang di ini, belum yang itu, belum dengerin kajian, belum dengerin. Wah. Ya, banyak akhirnya lama-lama Pak, teriak sendiri akhirnya. Akhirnya teriak sendiri mau pecah ini. Kok kayak gini sih jadinya? Tapi ngelihat pemuda yang dulunya ingusan, culun, ikut satu program doang, sekarang udah hafal juz 30. Udah hafal juz 29. Langsung, kok kamu bisa? Jadi menang itu kemenangan ada di akhir ya. Dulu waktu awal-awal diejek tuh yang ingusan. Ah kamu ikut itu doang kayak saya doang banyak. Kamu cuma itu doang. Terus pas akhir-akhir dia yang menang. Pas untuk tanya, kok kamu bisa ngapalin kayak gitu? Saya aja gak bisa. Orang itu menjawab. Si ingusan itu menjawab. Sekarang bukan ingus yang keluar. Sekarang dalil yang keluar. Mas. Justru dulu awal-awal ana heran, emang kok antum bisa punya banyak program gitu? Ana aja enggak bisa mungkin. Tapi sekarang hasilnya apa? Dia yang konsisten, dia yang bisa. Sekarang yang banyak program mati. Nah, ini untuk para pemula. Kalau untuk yang memang udah panjang tangannya, Nyuri dong. Maksudnya yang udah panjang nafasnya dalam ilmu itu mungkin insya Allah bisa diizinkan. Tapi kalau yang menggunakan banyak program atau membebani dirinya banyak program, itu dia akan merasakan penyesalan nantinya. Ya. Ini tadi wa'allama adamal asma' berarti ta'lim, berangsur-angsur dengan cara yang istiqomah, bukan dengan cara yang belok sana ambil, belok sana. Setiap ada opportunity ambil. Enggak. Sekarang itu keberadaan glamoritas internet itu memang fatah fil ilm. Dan itu kan tanda kiamat itu. Dalam sunan Nasa'i ada dikatakan dibukanya ilmu. Ilmu sekarang dibuka, antum tinggal milih aja. Antum tinggal ketik-ketik. Terus gini aja. Ya. Itu keluar semuanya. Ya kan? Enak sekarang. Tapi satu sisi itu rahmat, satu sisi itu fitnah, ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Jangan ambil semuanya Allah. Ambil yang antum mungkin bisa beristiqomah dengannya. Kalau antum rasa ini, kalau anak ambil ini, anak gak yakin bakal istiqomah, udah. Buang. Bukan buang, apa? Singkirkan dulu. Tapi yang bisa istiqomah yang mana? Oh yang ini, ambil. Bismillah. Bismillah, pakai bismillah. Mulai istiqomah. Terus, terus, terus. Sampai insya Allah antum dapat. Ya, jadi jangan ambil semuanya. Sekarang kan mentalnya setiap ada pengajian ambil semuanya. Ini biasanya orang-orang awal-awal baru semangat kayak gitu. Dan betapa adanya yang tiap weekend Sabtu Ahad itu hunting kajian. Di mana-mana di samperin. Terus sana dapat tuh samperin. Tapi kemudian sebulan atau dua bulan dia baru menyadari apa yang telah saya punya dari beragam keletihan ini. Ternyata gak ada yang punya. Kenapa? Karena belok-belok. Zigzag. Capek-capek. Ya. Ini pesan dari Ana juga ya punya pengalaman sebelumnya dalam hal ini. Punya pengalaman sebelumnya dalam hal ini. Ternyata kalau kita menggapai semuanya begitu saja, mungkin ya masih muda alhamdulillah, masih luas ini. Masih banyak yang kosong porsinya. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau diambil semuanya ternyata yang setelah Ana pernah merasakannya, itu sulit. Karena bukan kapasitasnya. Sekarang di antara kita, teman-teman sekalian, terdidik 3 SD, SMP, SMA, atau mungkin kuliah sekarang di kampus atau di sekolah yang dulunya tidak mengajarkan ilmu syar'i. Kemudian sekarang banting setir. Baik, alhamdulillah. Coba lihat kapasitasnya dulu. Banting setir menuju ke ilmu syar'i. Baik. Kemudian menggabungkan antara keduanya. Masya Allah. Karena kalau kita tidak semua talib dari kampus atau sekolah umum bisa menggabungkan keduanya dengan baik. Enggak semuanya. Tapi jangan pikir wah enggak bisa, enggak usah deh. Ya, usaha. Caranya apa? Cari tadi program yang insya Allah istiqomah. Insya Allah antum bisa beristiqomah padanya. Ya, jangan cari yang zigzag-zigzag enggak jelas. Nah, tetap seperti itu. Nah, kemudian teman-teman misalnya yang memang bukan berasal dari kampus syariah misalnya, jangan dulu membahas kitab-kitab berat misalnya. Maksudnya bukan berat di ukuran, kadang berat di ukuran karena covernya gede atau apa. Tapi maksudnya berat dalam artian bahasanya luar biasa berat. Ya. Sekarang misalnya tafsir Al-Aisar, berat atau ringan? Berat. Berat apanya nih? Penjelasannya kan, kalau antum baca di kitabnya berat apa enggak? Enggak berat. Kenapa? Kenapa kok anak berat? Kenapa? Karena kalau enggak diberatkan, itu akan membuat antum, ngapain gua belajar? Ngapain datang kajian-kajian? Karena ini udah mudah. Terus anak penjelasannya seperti dengan kitab. Iya enggak? Karena apa yang ada di kitab Tafsir Al-Aisar itu udah cukup bagi orang awam sebenarnya. Kalau anak enggak menambahkan dengan sesuatu yang lebih levelnya lebih atas sedikit, maka itu apa harganya antum sini? Ya? Maka ditambahkan sedikit. Kemudian syarah bulughul maram, berat nggak? Kitabnya berat nggak? Maksudnya apa bahasanya? Berat karena kacau. Bahasanya berat nggak? Nggak penjelasannya apa? Nggak kan biasa aja kan? Biasa aja. Penjelasannya juga biasa aja kan? Iya kalau karena kalau diberatkan udah tafsir Al-Aisy berat, syarah bulughul maram berat, bingung nantinya. Tapi kalau Idul Fitri berat nggak? Berat. Berat ya? Mana yang paling berat di antara ketiga ini? Foil foil, paling berat. Ya, sahih. Paling berat foil foil. Kenapa? Karena foil foil mainnya di sini, mainnya. Ya enggak? Mainnya di sini. Kalau tafsir al-Isar mainnya di sini. Kalau bulu marom mainnya di mana? Nah, ini mainnya di hati. Kembali ke hati. Kalau antum menyukai ilmu, antum siap berlatih berletih dengan ilmu. Ya. Ya enggak? Tapi kalau antum enggak menyukai, antum enggak siap berletih dan pastinya letih. Pastinya. Sekarang contoh, misalnya Imam Nawawi sehari belajar sekitar 6 kitab. Sehari. Kitab fikih dan kitab hadis dan juga tafsir beberapa. Kita bisa nggak kayak gitu? Imam Nawawi. Jadi apa setelah itu beliau? Jadi ulama. Imam Nawawi sejak masa kecilnya itu udah kelihatan cahaya calon jadi ulamanya. Dan dia membujang sampai usia 45. Membujang. Kita jangan meledek bujangan. Siapa tahu bujangan itu jadi ulama nanti. Tapi mudah-mudahan dia menikah karena kesian. Zaman sekarang itu kesian gak kayak dulu ya. Imam Nawawi masih bisa konsen. Ibnu Taimiyah bisa konsen. Kenapa Imamnya enggak nikah? Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan ilmu dan jihad. Iya. Imam Nawawi pas kecil, gurunya pernah, ada seorang guru beliau, udah pernah ceritain mungkin, tapi mungkin udah lama. Salah satu guru beliau itu memperhatikan ini anak. Karena kadang-kadang anak calon orang pinter ini kelihatan dari kecilnya kayak gimana nih. Ini anak ini beda. Kuper. Imam Nawawi itu kuper termasuk. Kurang pergaulan dan kurang permainan. Imam Nawawi ini anak ini kok enggak gaul gitu sama teman-temannya. Tapi dia memang pinter. Suka murojaah. Kemudian dilihat suatu pemandangan. Maksudnya ada anak-anak berkumpul. Seusianya sekitar 9 tahunan. Ada Imam Nawawi di situ. Lagi diem. Kemudian anak-anak itu menarik-narik Imam Nawawi. Anak gak tahu panggilannya apa kayak waktu itu. Nawawi, Nawawi atau Wawi, Wawi atau gimana panggilannya. Pokoknya dipanggil. Ayo, yuk, main yuk. Main apa gitu kan, main galaksi atau main perak umpet atau main dentengan atau apa gitu kan. Ayo ditarik-tarik. Dia bilang, gak mau. Diperhatikan ini anak kenapa nggak mau main? Padahal usia di usianya ini usia main banget. Diperhatikan. Kemudian tiba-tiba Imam Nawawi beranjak pergi ke suatu tempat yang sepi banget. Nah, ini gurunya memperhatikan dari balik pohon atau dari apa? Kembali ini guru yang memperhatikan, bukan murid memperhatikan guru nih. Guru memperhatikan murid. Ngapain ini? Kalau misalnya kita memperhatikan orang ke tempat sepi, ngapain ini? Tahunya ngapain, ngebuang air gitu kan, tahunya ngapain, ini ngapain. Pas itu ternyata Imam Nawawi terduduk, nangis tuh. Nangis. Terus habis itu muroja Al-Quran, hafan hadis, Masya Allah. Ini gurunya ikut nangis lah. Siapa guru yang gak nangis dengan pemandangan seperti ini? Iya. Guru itu kalau misalnya antum punya murid, kemudian melihat murid antum murojaah dars antum, kemudian punya catatan dari fawaid dari mulut dan lidah antum, itu bisa nangis sendiri. Beneran. Kalau antum jadi guru. Iya, selama ini mungkin selama antum jadi guru, antum enggak melihat itu. Tapi kalau misalnya antum melihat ada murid kayak gitu, wah, nangis. Antum doain dunia akhirat lah ini anak murid ini. Mudah-mudahan murid ini bisa menjadi hujah yang baik buat saya. Misalnya ini. Nah, itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu kajiannya, maksudnya beliau mengaji pada gurunya kajian Sahih Muslim. Makanya beliau punya syarah Sahih Muslim ini, bukan al-Minhaj. Dan kenyataannya beliau enggak punya kitab. Ya, enggak punya bukunya. Jadi ditalkin sama gurunya. Ditalkin sama gurunya gini-gini ini, hadis pertama gini-gini, susunan dari awal sampai khatam kitab, enggak punya bukunya. Namanya juga kere, ya. Terus kok bisa mensyarah? Bahkan dalam syarah Nawawi kalau antum lihat Al-Minhaj itu. Bukan Minhajul Talibin, Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Antum temukan, misalkan memang syarahnya ringkas memang. Ringkas tapi bermakna. Syarahnya ringkas dan kadang-kadang beliau mengkomparasikan sanad itu yang di Muslim dengan sanad Bukhari atau sanad lainnya, sunan-sunan lainnya. Itu semua murni dari hafalan beliau. From the beginning to the ending. Semuanya dari hafalan beliau dan syarahnya itu dari ilmu beliau langsung. Bangun. Nah, gitu. Imam Nawawi, enggak modal kita. Sekarang kita modal kita kan. Antum bayar berapa mana? Atau sama umat bayar berapa? Enggak bayar. Dapat kitab. Hafalin. Bisa? Kita sekarang enggak punya kitab. Berarti seharusnya kita jauh lebih bersyukur. Nah, Imam Nawawi aja bisa. Imam Nawawi sejak kecil konsisten ngaji sehari 6 kitab. Di antaranya kitab Tanbih karya Asy-Syirazi. Juga kitab Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi. Beliau kan faqih Syafi'i. Ya, Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau antum perhatikan kitab beliau dalam bidang fikih misalnya Minhajut Talibin meringkas kitabnya Ar-Rafi'i Al-Muharrar, ditemukan istilah-istilah madhab. Kemudian dalam Raudhatut Talibin khilafiyah dalam madhab Syafi'i disebutkan semuanya. Kemudian dalam kitab Al-Majmu, besar kitabnya ya. Sampai bab haji, sampai kitab haji beliau wafat kemudian. Itu dari segi bahasa, dari segi khilafiyah dalam mazhab, dari segi khilafiyah dalam beragam mazhab, dari segi dalil, sisi pendalilannya, itu beliau tuturkan. Nah, masya Allah, itu ulama seperti itu. Gak ada ulama jadi seorang alim berawal dari hal-hal yang instan. Tapi mungkin kita sama-sama gak bercita-cita jadi ulama. Tetapi tetaplah ikuti jalur ulama dalam mencari ilmu. Ya, ikuti jalur ulama. Memang kita gak mau jadi ulama, benar. Tapi ikuti caranya ulama. Terus kalau kita gak ikuti cara ulama, ikut cara siapa kita mencari ilmu? Benar? Nah, itu dia. Alhamdulillah yang kita bahas juga kitab-kitab ulama. Jadi antum bersemangat terus dalam mencari ilmu. Terus tanamkan kecintaan terhadap ilmu syar'i. Merasa berat, tanamkan terus cinta. Di antara cara menanamkan cinta itu ke ilmu syar'i, antum terus membaca, walaupun nggak paham, sulit, baca aja terus. Kadang harus berulang-ulang. Ketika antum menemukan jawaban dari kesulitan itu ketika membaca, antum mulai mencintai. Mulai ada satu bibit cinta. Kadang orang mencintai sesuatu banget-banget yang dulunya dia benci banget-banget. Ini. Itu terjadi pada diri antum. Dan juga diri antum. Nah, dulu ana benci banget usul fikih. Gak jelas maunya apa itu. Dulu aku sekolah dan udah ana ceritain berkali-kali. Udah pelajarannya ana gak suka, gurunya gak ana suka. Jadi udah komplit lah ketidaksukaan anak itu. Gurunya lemes, bahasa ya bahasa worried. Karena memang bodoh waktu itu kita. Karena gak jelas bahasanya bagi kita. Benci. Tapi kemudian, pas waktu kuliah, ya terpaksa, waktu itu kita pakai kitab Raudhatun Nazir, Wajunatul Munazir, karya Ibnu Qudamah. Itu kitab ringkasan dari kitab Mustasfanya Ghazali. Dan itu dengan bahasa-bahasa mantik. Bahasa yang berat. Bahasa alil kalam. Karena Ibnu Qudamah. Jadi dia. Membaca satu paragraf itu bisa menghabiskan pemikiran sejam. Untuk membuka kunci-kunci penutupan itu. Tapi lama-lama ternyata enak ya. Karena sesuatu yang berharga itu biasanya didapat dari sesuatu yang sulit didapatkan. Sesuatu yang murah itu dari sesuatu yang mudah didapatkan. Jadi rasanya berharga banget itu satu perkalimat yang pertama. Anda kalau misalnya lihat, Anda nggak bawa, kan mungkin nggak bakal Anda bawa. Kitab Radhatun Nazirannya, itu tulisan itu isinya tulisan doang. Catatan doang, catatan Anda. Dan dikasih Radhatun Nazir itu tahun 2010 kan, awal-awal Januari. 3 jilid. Itu selama 4 tahun kita belajar. Jilid ketiga, itu semester 7 dan 8. Berarti 3 tahun itu, jilid ketiga itu nganggur di lemari. Ternyata rakyat telah mendahului saya. Dia lebih berilmu untuk jilid ketiga ini. Tapi rakyat itu masih menyisakan banyak. Tapi penjilidnya udah hancur. Nah, masya Allah, Anda malas beli. Ini jadi legendaris nih. Kitab ini udah dirayapin, udah bolong-bolong di mana-mana, tetap jadi manuskrip nih. Legendaris. Tetap kita belajar itu dengan Ustaz dari Mesir. Muhammad Al-Azazi, dosen paling killer dalam urusan nilai, paling bakhil dalam urusan nilai, dan paling rahim dalam memerahkan nilai para santrinya. Iya, paling sulit itu. Itu paling sulit. Jadi pelajarannya sulit, dosennya juga sulit, nggak bisa disogok. Dan memang nggak boleh disogok. Dan memang nggak boleh. Masih disogok di sini? Kita kira karena mahasiswa kan baik-baik sama dosen itu kan, biar if you remember, if I remember you now, you will remember me then, gitu kan. Kalau saya ingat kepada Pak dosen sekarang, tolong ingat saya nanti pas nilainya, gitu kan. Kan kadang mahasiswa kayak gitu. Sampai teman Anda orang Jawa kasih pepaya ke rumahnya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, buka rumah masih pakai kostum, isinya bulu doang gitu kan. Mother Tree, kamu ngapain kamu? Nisat, ada paya gitu. Karena di Mesir itu paya itu makanan orang-orang kelas tinggi. Iya, kalau di kita makanan ayam. Iya. Nah, tapi di Mesir itu gak ada paya. Makanya kenapa orang-orang kelas tinggi yang makan? Karena impor. Dan juga kan cepat busuknya juga, makanya harus cepat-cepat diawetin. Mata turut, ini ada paya. Lah, itu menjelang ujian. Laurit, gitu. Gak mau. Lah, tutup pintunya. Sakit hati. Besoknya merah. Besoknya pas ujian merah. Makanya di kelas, usul pergi, lebih dari setengah kelas, kita sekelas itu 70 orang. 35 lebih merah. Usul fikih. Alhamdulillah Anda enggak termasuk, alhamdulillah. Merah. Itu udah pelajaran sulit, dosen sulit, terancam merah semuanya. Iya kan? Masya Allah. Kita tetap pakai kitab itu. Kalau antum lihat, masya Allah. Kitab itu. Udah nasibkan sekarang. Masih nasibkan, mudah-mudahan kelak bisa Anda ajarkan ke orang-orang yang mau. Insya Allah. Dan itu selama 4 tahun yang tadinya sangat membenci ilmu ini menjadi suka. Karena apa? Karena sulitnya. Ketika ada kalimat sulit banget dipahami ini, harus bukan karena nggak paham satu-satu mufradatnya, tapi tarkibnya ini susunannya sulit banget. Karena pakai tarkib mantik, sulit. Gimana cara membukanya? Buka kitab-kitab syarah, buka. Baru ketemu. Pas ketemu, masya Allah, kerasa keterbukaan. Nah, antum ketika mencari nafkah, ya, sulit berjualan, antum bawa gerobak, ya, gerobak buah-buahan misalnya, nggak ada yang mau beli. Tapi ketika ada yang mau beli, itu rasa itu, alhamdulillah ada juga yang mau beli. Tahunya nanya doang, sakit kan? Dan ketika ada yang beli, itu rasanya berharga banget. Itulah ketika ilmu itu susah didapat, dan ketika antum mendapatkannya, antum akan merasakan sangat berharga. Orang-orang zaman dulu kenapa? Kenapa ahli hadis, para muhadditsin, mereka sampai buang air darah, mimisan, hampir mati di padang pasir demi satu hadis. Demi satu hadis. Satu ilmu doang, satu hadis. Kenapa? Kenapa kok mereka bisa begitu? Karena mereka pernah merasakan sulitnya mencari hadis dan indahnya ketika mendapatkannya. Itu makanya. Berkah gak sampai sekarang? Imam An-Nasa'i rahimahullah wafat 303 Hijriah. Ada seorang alim bernama Al-Harith bin Miskin. Nama bapaknya Miskin. Ya. Nama bapaknya Miskin. Iya. Gak tahu anaknya miskin apa enggak, tapi anaknya kemudian jadi hakim. Nah, Al-Harith bin Miskin ini sezaman dengan Imam Ahmad. Juga terkenal fitnah tentang Khalqil Quran. Tentang perkataan Khalqil Quran. Jadi, ketika itu ada khalifah bernama Ma'mun. Yang zalim. Berpaham Mu'tazilah. Dan mengharuskan seluruh penduduknya, dari ulama sampai awamnya, untuk mengadopsi pemikiran Mu'tazilah dalam Al-Quran, untuk Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Atau makhluk Al-Quran adalah makhluk Allah secara mutlak. Maka banyak dari ulama, karena mereka berpikiran jangan sampai kalian mati, karena kalau misalnya kalian mati, nanti siapa yang meneruskan perjuangan? Maka mereka di sini boleh bertakliyah di sini. Mereka dengan uslub iya gitu. Jadi dibebasin. Imam Ahmad enggak mau. Bersikeras, saya tidak akan setuju dengan perkataan Al-Qur'an makhluk Allah. Begitu juga dengan Al-Harith bin Miskin ini. Nah, kemudian di zamannya Mutawakkil akhirnya dibebasin. Tadi di penjara dia Al-Harith. Di penjara. Kemudian di zaman Mutawakkil dibebasin. Bahkan diangkat menjadi seorang qadhi. Qadhi yaitu seorang hakim. Nah, Al-Harith ini ternyata punya masalah dengan Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud. Al-Harith ini tinggalnya di Mesir. Imam An-Nasa'i itu orang, bukan orang Arab, bukan. Kemudian datang ke Mesir untuk mendengarkan hadisnya Al-Harith bin Miskin ini. Karena sezaman dengan Imam Ahmad. Kan gak boleh ke majlisnya. An-Nasa'i gak boleh ke majlisnya. Gak boleh masuk ke majlis. Akhirnya An-Nasa'i ngumpet di salah satu bilik mendengarin, meringkuk ini. Pas ada kajiannya Al-Harith. Mendengarin. Sambil mencatat. Itu cerita itu. Sampai di Sunan An-Nasa'inya ada sekitar 140 sekian atau 160 sekian hadis riwayat dari Al-Harith. Yang bukan gurunya. Tapi diam-diam nilep. Ya. Apa nguping gitu. Tapi di sini nguping ilmu. Alhamdulillah. Oh, kita biasanya nguping apa? Bukan nguping. Jadi seolah-olah An-Nasa'i dalam posisi bersalah. Tapi alhamdulillah hadis-hadisnya sampai sekarang terlegendakan. Alhamdulillah. Itu para ulama zaman dulu demi mendapatkan hadis-hadis rela jauh-jauh pergi kemana-mana. Ya. Nah, maka sekarang kalau misalnya ketika misalnya kita mengkaji ini, kok bahasanya sulit banget atau apa yang sulit? Anda pikir kenapa? Kenapa kok di sini grade-nya kalau antum mungkin di tempat lain agak mudah bahasanya? Karena beda. Di sini memang tujuannya untuk teman-teman yang muda. Sebenarnya yang lain kan masyarakat. Beda. Beda kastil. Kastil itu benteng. Beda kastil. Antum masih bisa untuk menggali lebih dalam. Dan ketika ditampilkan bahasa yang agak banyak istilah syar'inya, banyak bahasa barunya, itu untuk menstimulasi antum supaya penasaran. Karena masih muda. Kalau misalnya dari muda, aduh, bahasanya susah. Ya udah mundur terus aja, enggak maju-maju. Tapi kalau diberikan stimulan, diberikan teaser, ya yaitu apa? Ini bahasanya susah nih. Kalau yang mau maju, penasaran dia. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Tapi kalau yang mau mundur, apaan nih? Enggak ngerti ah. Gitu. Makanya ada pengen antum urak terus maju. Biarkan sulit, nanti akan kesulitan itu akan berurai. Terurai. Lama-lama jadi enak mudah. Dan ketika antum sudah mengalami kemudahan itu, antum akan melihat santri-santri baru melongo. Antumnya enak kayak gini. Sebagaimana dulu antum juga melongo, sekarang udah enak. Ya. Gitu kan? Jadi jangan merasa kalau ada sesuatu yang sulit dari ilmu, kemudian antum tinggalkan begitu aja. Makan terus, gali, karena konsistensi itu akan meleburkan kesulitan insya Allah. Tetapi yang gak konsisten, belok-belok itu yang akan mendatangkan kesulitan nantinya. Iya, begitu aja. Agak panjang. Kata iblis, kita kembali ke iblis. Seandainya aku diberi kekuasaan atasmu, wahai manusia, niscaya aku akan membinasakanmu. Sedangkan seandainya kamu diberi kekuasaan atasku, niscaya aku akan mendurhakaimu. Ngerti gak? Kalau misalnya iblis berkuasa atas manusia, pasti binasa itu manusia. Kalau misalnya manusia diberi kekuasaan atas iblis, gak bakal mau iblis itu taat manusia. Makanya jangan pernah punya jin khodam. Jin khodam memang manusia di atasnya. Punya suruhan. Ya kan? Tapi bakal durhaka itu jin. Bakal durhaka. Durhakanya kadang-kadang kalau jin itu memang kuat talbisnya, durhakanya perlahan-lahan. Biasanya orang yang punya atau bangga dengan keindiwiduannya itu suka bohong. Suka bohong. Ya. Di beberapa bilang, tuh ada tuh di belakang itu tuh. Tuh ada tuh di sana tuh. Jangan percaya langsung. Bisa aja bohong. Baik. Itu kata iblis tadi seperti itu. Berjanji benar-benar gak bakal menguntungkan kita. Gak bakal. Ya, syaitan gak bakal bikin kita untung. Malah justru asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kepada kita apa? Kefakiran, kemiskinan, kesulitan. Saat itu iblis belum tahu bahwa kebinasaannya karena peran Adam alaihissalam. Kebinasaan iblis itu karena peran manusia. Dan kebinasaan manusia bisa juga karena perannya iblis. Jadi, ya, simbiosis mutualisme. Saling binasa membinasakan. Itu karena apa? Ba'dukum li ba'din adu. Dan juga, teman-temannya syaitan sebenarnya ada musuh satu sama lain. Mereka gak saling akur. Kelak terbukti nanti akhirat. Mereka saling melaknat satu sama lain. Ya. Beda dengan orang-orang beriman. Mereka saling berkunjung satu sama lain di akhirat nanti. Masya Allah. Ya enggak? Beda-beda banget. Mereka saling memanggil, wah, ini kamu yang dulu di dunia. Masya Allah. Kamu berbuat apa? Kok bisa sampai ke sini? Saling bertanya, kamu ngapain aja dulu? Kok bisa sampai sini? Kok bisa sampai sini? Itu ada surat atur. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Orang-orang penghuni surga di satu sama lain saling berhadap nih. Pak Rodi, Masya Allah, Kang Antum sudah di sini, Masya Allah, Antum sekarang ganteng banget, Masya Allah. Antum ngapain dulu kok bisa sampai sini? Pak Rodi menjawab, inna kunna fi ahlina musfiqin. Kami dahulu, kita dulu waktu ini di keluarga kami itu benar-benar takut sama Allah. Tapi kangen sama Allah, rindu. Terus juga bilang, inna kunna min qablu nad'u. Kami juga waktu di dunia berdoa sama Allah, saya berdoa sama Allah, minta sama Allah. Jadi jawaban-jawabannya mereka. Innahu huwal barur rahim. Semua Allah maha baik dan maha pemurah. Dan akhirat mencerminkan dunia kita. Ya enggak? Benar enggak? Maksudnya, apa yang akan kita dapatkan di akhirat, itulah jaza dan cerminan perlakuan di dunia. Perlakuan di dunia. Antum di sini, ketika datang ke majelis ilmu, apa niatnya? Mencari ilmu. Ada enggak niat berkumpul bersama kaum muslimin? Hah? Ada niat. Dan kalau niat antum benar-benar ikhlas, mungkin enggak atau pasti enggak Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan di akhirat dengan kumpulan yang serupa sebaik ini, insya Allah pasti itu Allah ya, selama kita nggak berbuat syirik dan isror dalam kabair. Jadi majelis ilmu, majelis ilmu modal, majelis ilmu itu modal buat nanti gak kita akan bertemu dengan bapak, dengan mas-mas kalian, dan juga akhwat bertemu dengan teman-teman lainnya. Ingat, nanti bertemu kita akan saling bertanya. Maaf kepada ba'du marabahin ya tasalu. Saling bertanya. Beda dengan orang-orang yang berbuat jahat ketika berkonspirasi di dunia jahat. Itu bukan ya tasalu. Ya talawamun. Saling apa? Mengucapkan laum, mengucapkan laknat, mengucapkan celaat. Itu beda. Meskipun di dunia itu saling akur, maka yang terbaik itu akur dalam ilmu dan syariat Islam dibandingkan akur dalam maksiat. Ya. Kita teruskan. Kita ini bahasa Arabnya. Ro'atinan majmu'an fahtaqar. Ro'atinan. Siapa yang melihat? Iblis melihat Adam itu masih sebagai tin, masih berupa apa? Tinan majmu'an, bongkahan, majmu' bongkahan tin, tanah. Fahtaqar, ia pun meremehkannya. Diremehkan. Ibarat kalau misalnya antum melihat ada sebongkah tanah. Kira diremehin. Nah, ini ada pelajaran di sini. Jangan meremehkan sesuatu yang masih kecil atau junior. Ya. Tapi sebagian orang meremehkan, misalnya orang yang belum nikah, karena belum nikahnya dia. Mungkin bercanda, tapi kadang bercanda dengan niatan meremehkan. Masya Allah. Ini nanti takutnya terbalik tentunya. Di keluarga mendapat fitnah ya. Karena masya Allah bisa aja nanti kemudian selanjutnya Allah hukum dan sebagainya. Nah, di sini iblis melihat Adam masih berupa gumpalan tanah, diremehkan nama iblis. Falamma suwiratinu, gitu ya. Suwiratinu surata ini dabin atau apa ini? Bacanya nanti datang. Anda nggak tahu bacanya gini, tapi diartikan di sini setelah Allah membentuk tanah itu menjadi suatu sosok demikian rupa. Oh, dabba di sini, dabba. Falamma suwiratinu suratan, gitu kan? Kan tadi salah berarti irobnya. Irobnya salah menyebabkan seterusnya salah. Falamma suwiratinu suratan, ketika tin tersebut dibentuk menjadi suatu bentuk, dabba fi da'ul hasadi. Dabba artinya apa? Dabba. Anda tahu dabba, binatang ternak atau keumuman binatang melata. Dabba itu ma yadubu 'alal ardh, apa yang ada di atas bumi, beranjak atau merangkak di atas bumi. Crawling. Maka ketika terbentuk, mulai merangkaklah dalam dirinya iblis penyakit hasad. Ini dengan lafal merangkak berarti kayak pelan-pelan mulai ada sifat hasad. Dan hasadnya iblis itu karena apa sih? Bisa karena materi, bisa karena maknawi. Karena materi dan karena maknawi, dan keduanya, walaupun hatinya iblis itu mengakui, namun enggak mau mengakui. Materi apa? Adam alaihissalam itu materi apa? Bentuknya terbaik. Atau kalau di sana, insan fi ahsani taqwim, paling baik, lebih baik dari iblis dari bentuknya. Materi. Tapi apa kata iblis? Ditakwil sama iblis. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Dia dari apa materinya Allah? Dari tanah, saya dari api. Jadi iblis tahu bahwasannya bentuknya Adam itu terbaik, tapi diingkari. Itu apa namanya? Batarul haq. Wahom tunas. Batarul haq artinya apa? Mengingkari kebenaran bahwasanya Adam itu lebih baik. Dan wahom tunas yaitu meremehkannya. Pas ya kata, ana khairu minhu, saya lebih baik darinya ya Allah. Berarti meremehkan. Sombong. Kibar. Itu dari segi materi. Juga dari segi ma'nawi. Dari segi ma'nawi, iblis mengakui dari segi ma'nawi kehormatan Adam. Bukan ma'nawi, bukan materi. Kehormatan Adam atas seluruh makhluk. Makanya Allah Ta'ala menyuruh para malaikat dan semua makhluk untuk sujud padanya. Penghormatan materi ma'nawi. Iblis tahu itu. Tapi iblis kembali melakukan batrul haq. Tidak mengakui. Kenapa? Masa materi saya lebih baik daripada dia, tapi dia lebih diagungkan. Ya disebut anak khairu. Itu iblis. Itu dimulai dari apa? Hasad yang timbul itu dengan cara perlahan-lahan. Ini hati-hati. Makanya kalau kita punya hasad, itu bedakan. Hasad ini karena apa nih? Apakah ada niatan zawalun ni'am atau tidak? Zawalun ni'am itu ketika misalnya kita melihat ada orang punya kenikmatan Allah berikan, kita berharap supaya dia tuh hilang kenikmatan tersebut. Itu hasad yang buruk, dengki. Kalau misalnya hasadnya kita adalah dia punya kenikmatan, kita pengen seperti itu. Namun jangan sampai dia kehilangan kenikmatan itu namanya ribtah. Ribtah itu hasad yang baik. Tetapi tetap ribtah itu tetap harus dimanage karena tetap iblis, syaitan dan antek-anteknya akan selalu berusaha menyuburkannya menjadi negatif. Antum miring misalnya sama orang, ini lebih muda dari saya, tapi kok kayaknya dia lebih hafal, apalagi lebih banyak, Masya Allah. Ah, saya pengen kayak gitu. Ribtah tadinya. Ah, mudah-mudahan anak muda ini jadi orang besar. Tapi syaitan terus pengen mempermainkan. Mulai ada perasaan negatif. Oh, anak muda ini sok banget nih. Mulai itu. Syaitan memperlihatkan seolah-olah ini anak yang lebih muda darinya sombong dari itu. Padahal enggak. Langsung pikirnya main-main. Akhirnya lama-lama dari yang tadinya ribtah bagus menjadi hasad murni dengki. Iri dengki, dengki jadinya. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi, yang namanya hati perlu di-manage. Ketika berinteraksi dan berkomunikasi, bersosialisasi, itu ketika ada hasad, walaupun hasad itu asli baik, tetap harus dipelihara dengan baik dan doakan berkah orang yang kita hasad. Jangan sampai kita melihatnya dengan pandangan hasad, pandangan iri. Pandangan iri itu lebih buruk daripada pandangan benci, tidak. Pandangan iri itu kelihatan, pandangan iri juga buruk pandangannya dibandingkan pandangan benci semata. Ya. Nah, falamma nafakha fihi ruh matal hasid. Dan ketika roh ditiupkan ke dalam jasad tersebut, si pendeki itu pun seakan-akan mati. Karena enggak bisa menjelaskan maksudnya apa orang Allah. Ana enggak tahu. Ya. Baik. Jadi insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di petang mendatang insyaallah taala dengan tiga kajian kita. Tadi bulughul maram enggak pakai karena momennya dipakai untuk sholat jenazah alhamdulillah. Ya, insyaallah pekan depan kita akan bertemu lagi dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita terus dalam kebaikan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.